Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan izin Allah semata kita bisa berkumpul kembali dalam musola yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalah Syekh Hafizullah Alibi rahimahullah tentang Muktasafat Al-Himmah Fi Hukmi Suyusil Qawaqid Wa Syuratuhi. Kita sampai di halaman yang ketujuh yang masih pada membahaskan bagaimana Syekh Hafizullah Alibi rahimahullah memberikan rincian tentang takfir muayyan terhadap para ansor tawarid sunan tawarid melihat kepada beberapa pertimbangan, beberapa hal. Yang pertama beliau sebutkan pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan, seberapa kuat dan jelasnya kekafiran tawarid tersebut dalam pandangan masyarakat kaum muslimin. Apakah kekafirannya sangat-sangat jelas, mereka pahami semua, ataukah dipahami sebagian kecil orang dan tidak diketahui oleh sebagian besar orang lainnya, masyarakat lainnya, karena adanya talbis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kita lanjutkan, bihadbi halil afiyati au nusyubil harbi fi'lan wa tamayuzis sufufi wa iftiraqin nasi baina saffit taghuti wa jayshihi wa jundihi wa baina saffil mu'minin al mujahidin. Pertimbangan kedua yang perlu dilihat adalah berdasarkan keadaan al-afiyah, keadaan tenang, damai, tidak ada peperangan, au nusubil harbi bi'lan, atau telah meletusnya peperangan secara nyata, wa tamayuzis sufufi, dan terpisahnya dengan jelas barisan-barisan, waftiraqin nasi, dan terbaginya, terpecahnya manusia, baina shaffit taghuti wa jayshihi wa jundihi, di satu pihak menjadi barisan taghut, barisan tentara taghut, barisan pasukan taghut, wa baina shaffil mu'minin al mujahidin, dan di antara barisan orang-orang beriman yang berjihad. Ini pertimbangan lainnya. Saat suasana tenang, suasana damai, tidak nampak peperangan secara nyata, dan saat peperangan benar-benar telah terjadi, sehingga siapa yang berperang di pihak Tawud, tentara Tawud ya, secara keseluruhan, dan siapa yang berpihak di pihak mujahidin, itu jelas orang hanya memiliki pilihan ikut mujahidin atau ikut Tawud. Fafi halil afiyati fa innan nasa yatarakkasuna fit tajannudi fi jauh Jaisid daulatil murtadati. Dalam kondisi damai, dalam kondisi tenang, maka orang-orang masyarakat yatarakasun, mengambil rukhsah, cenderung mengambil keringanan, kemudahan, fitajannut, untuk masuk menjadi tentara, fidaishid daulatil murtadati, dalam sebuah pasukan negara murtad. Kalau kondisinya tenang seperti itu. Bita'wili annal wahida minhum jundiyun li biladihi biladil islami lalim nizami. Orang sikapnya longgar masuk tentara dengan alasan ta'wil, ya, ta'wilnya alasannya apa? Di antara mereka akan ada yang mengaku dia jadi tentara untuk negaranya, untuk negara Islam. Dia menjadi tentara untuk melindungi masyarakat, membela bangsa dan negara. Lalin itu bukan untuk membela rezim. Saya jadi tentara karena mau melindungi rakyat saya, mau melindungi wilayah negara saya. Bukan untuk melindungi undang-undangnya, bukan untuk melindungi penguasanya. Wa da'wahum annahum multazimuna fi anfusihim bisyari. Mempermudah masuk tentara karena mereka mengklaim, bahasanya mereka iltizam, komitmen kepada syariat, fi anfusihim, untuk diri mereka sendiri. Ya, saya jadi tentara tapi kalau waktunya sholat saya tetap sholat, waktunya Jumatan saya tetap Jumatan, waktunya saum Ramadan saya saum Ramadan, waktunya bayar zakat saya bayar zakat, dan seterusnya. Misalnya mengaku jadi tentara tidak menghalangi dia untuk berkhidmat kepada umat, melaksanakan syariat Islam untuk urusan pribadi dia dan keluarganya, mungkin istrinya berjilbab, anaknya berjilbab, masukkan pondok pesantren, yang seperti itu kan banyak. Wa multazimuna bi annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Dan mereka mengklaim apa? Multazimun, tetap berkomitmen, tetap iltizam, bahasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk selama bermaksiat kepada al-khaliq. Klaimnya seperti itu. Wa nahwu dzalika min at-ta'wilatil mawjudati fi'lan finnas. Dan lain-lainnya dari takwilan-takwilan yang benar-benar memang ada di tengah masyarakat, ya. Wa hadza ma'rufun, yang seperti ini sudah terkenal, sudah dikenal luas, memang ada orang-orang jadi tentara, jadi polisi dengan alasan seperti itu. Bahkan sampai ada yang mencapai pangkat, ya, letnan jenderal atau mayor jenderal, dengan tetap menjaga komitmen keislaman dia. Bahkan dia mempergunakan jabatannya itu untuk memperkuat tentara Arab, tentara kaum muslimin dalam persiapan memerangi Israel. Ada misalnya dari Irak, kita ambil contoh Aliwa Ar-Ruken, ya, Letnan Jenderal Mahmud Syed Khotov, seorang jenderal bintang berapa itu, 1 atau 2, ya. Tapi dia abdikan hidupnya untuk Islam. Dia menjadi pejabat, menjadi perwira tinggi tentara nasional Irak pada masa kudeta yang pertama, ya, kudeta yang menjatuhkan kerajaan Irak pada masa presidennya Abdus Salam Arif, sebelum ada kudeta dari Saddam Hussein dengan partai Daesh-nya. Mahmud Sidqotob ini seorang jenderal, tapi perannya dalam dakwah dan militer Islam sangat menonjol. Dia lebih banyak nulis buku, lebih banyak berdakwah daripada ngantor jadi tentara. Bahkan kalau tidak salah ya, selama lebih dari 10 tahun lebih dia sama sekali tidak nerima gaji dari dinasnya itu, karena dia menghabiskan waktunya untuk kegiatan dakwah. Dia menjadi anggota Robito Alam Islami, termasuk salah seorang pendirinya, termasuk juga pendiri Majma Luwah Arabiyah kalau tidak salah ya, Dewan Bahasa Arab. Dia seorang jenderal yang perhatiannya sangat besar pada dunia dakwah, dunia masjid, dan juga bahasa Arab. Mengarang, menghabiskan umurnya untuk mengarang buku-buku tentang militer Islam. Dimulai dari Rasulul Qaid, Rasul Sang Panglima. Kemudian ada Umar Al-Faruq Al-Qaid, Umar sebagai jenderal. Kemudian ada Qodatu Fathil Iraq, para jenderal Islam yang membebaskan Irak. Kemudian ada Qodatu Fathil Fars, para jenderal Islam yang membebaskan Persia, Iran. Kemudian Qodatu Fathil Syam wa Misra, para panglima pembebas Syam dan Mesir. Kemudian Qodatu Fathil Sindi wa Afghan, para jenderal Islam yang menaklukkan India, Pakistan dan Afghanistan. Kemudian ada Qodatu Fathil Maghrib, para jenderal Islam yang menaklukkan Afrika ya, Afrika Barat. Kemudian juga ada Qodatu Fathil Andalus, termasuk juga Qodatu Fathil Bilad Mawar Anhar, para jenderal yang menaklukkan negara-negara di belakang Sungai Dihu di Asia Tengah. Bahkan ada Qodatu Fathil Armenia dan beberapa buku geografi para panglima Islam lainnya, termasuk juga banyak menulis tentang militer Islam, Rainal Aqidah Wal Qiyadah misalnya. Kemudian ada Durusan Fikidman, pelajaran tentang Fikidman, dan beberapa buku lainnya. Dan beliau habiskan umurnya untuk menguatkan tentara Irak pada masa itu, karena Irak, Suriah dan Mesir pada masa itu adalah tiga negara Arab yang paling kuat, yang digadang-gadang akan memerangi Israel ya. Bahkan tiga negara itu pada masa itu bersatu menjadi satu, namanya Republik Arab Bersatu, Irak, Mesir dan Suriah pada masanya Jamal Abdul Nasir, sebelum datang masanya ini ya, siapa, Partai Daesh pada Hussein. Ini contoh ya bagaimana dia seorang jenderal tapi keislamannya kental. Dan sudah pernah saya ceritakan, beliau ini juga ya, yang mengusahakan pembebasan Abul A'la Al-Maududi dan Said Qutb. Pada kasus Said Qutb ya, yang pertama itu beliau berhasil dikeluarkan, dibebaskan dari penjara pada kali yang pertama. Kemudian untuk Abul A'la Al-Maududi ya, beliau lebih senang di penjara daripada di luar penjara. Ini dalam kondisi damai ya, seperti itu kan dia mungkin sangat mungkin sekali masuk tentara ya, saya mau bela negara saya melawan Israel dan sebagainya. bil idhafati ila ta'allulihim bil ikrahi. Ditambah mereka beralasan dengan ikrah, dipaksa oleh negara. Wa in lam nusallim bi annahu ikrahun muldiun haqqan fi aktsaril halati. Sekalipun kita tidak bisa menerima bahasanya tajannud apa? Ketentaraan, apa istilah lainnya itu, wajib militer itu, sekalipun kita tidak bisa menerima bahasanya mobilisasi tadi, wajib militer itu adalah ikrahun muldiun haqqan, paksaan yang betul-betul menyudutkan, paksaan yang dibenarkan oleh syariat untuk melakukan pelanggaran. Fi aktsaril halati, dalam sebagian besar kondisi. Artinya mereka beralasan dengan ikrah, sekalipun kalau dikaji dari realitanya itu bukan benar-benar ikrah yang muldi. Ikrah muldi itu ikrah yang muktabar, ikrah paksaan yang diakui oleh syariat, di mana orang tidak punya pilihan lain, orang tidak mampu menghindar, dan paksaan itu benar-benar bisa ditimpakan akibatnya kepada dia kalau dia tidak nurut. Wa annahum majburuna, dan bahasanya mereka itu dipaksa. Bihaitsu in lam yatajannadu fil jaisi, di mana jika mereka tidak masuk dalam ketentaraan, tidak ikut wajib militer, kata jenis bil ijbari matalan, seperti wajib militer misalnya, waqa'a alaihim adza wa tadyikun wa dararun min sijnin wa irmanin wa nahwihi, di mana kalau mereka tidak ikut wajib militer misalnya, maka mereka akan mengalami adza, gangguan, siksaan, wa tadyik dan penyempitan, tekanan-tekanan, intimidasi dari negara, wa dararun dan bahaya, min sijnin baik di penjara, wa hirmanin atau di halangi, tidak mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya, wanawi dan lain sebagainya. Ini alasan mereka ikrah ya, sekalipun pada sebagian besar kondisi kata beliau ikrah ini benar-benar bukan ikrah yang murji, tapi ikrah yang mulghah ya. Ikrah paksaan yang tidak dibenarkan oleh syariat, artinya orang harus melanggarnya, tidak boleh ikut seperti itu. Tapi ini alasan mereka. Ini dalam kondisi normal, tidak ada peperangan, yang seperti itu masih memungkinkan menjadi syubhat untuk orang tidak buru-buru mengkafirkannya. Wa amma fi halatil harbi wa tamayyuzis sufufi. Sufufi, adapun dalam kondisi peperangan, pertama Yusuf Sufuk, dan ketika barisan mujahidin dengan barisan Tawud ini sudah benar-benar memisah dengan sangat-sangat jelas, fa'inna aktaro awkulla hazat ta'wilati, awkulla hadih ta'wilati istimewa, layak kolaha musahud, maka sesungguhnya bagian besar atau seluruh takwilan ini, sebagian besar atau seluruh dari alasan yang mereka paparkan tadi, layak kolaha musahun, tidak ada lagi, tidak menyisihkan lagi musahun, alasan yang bisa diterima, alasan yang membenarkannya. Artinya ketika sudah terjadi peperangan yang jelas-jelas, terang-terangan, ketika barisan mujahidin dan Tawud sudah benar-benar terpisah, ya, maka sudah tidak ada lagi ruang yang membenarkan untuk adanya alasan-alasan seperti tadi. Ya. Saya membela negara, saya membela umat, saya membela wilayah, saya tidak mendaati pemimpin dalam kemaksiatan. Yang seperti itu saya dipaksa, yang seperti itu sudah tidak berlaku lagi alasan-alasan itu. Wa yusbihul mujadilu biha fi hukmil muqabiril mu'anidi. Dan orang yang membantah dengan menggunakan takwilan-takwilan tadi, dia menjadi posisinya seperti hukum, seperti posisi al-muqabir, al-mu'anid, orang yang menyombongkan diri dan mu'anid yang ngeyel. Itu ada peperangan yang jelas antara mujahidin, perang besar, front terbuka. Barisan mujahidin, barisan tentara pokok sudah jelas. Perannya untuk apa sudah jelas. Semua orang sudah tahu kok dia tetap bertahan jadi tentara, jadi polisi, maka alasan dia, saya takwil dan lain-lainnya itu tidak diterima. Dia sama halnya dengan orang yang arogan, sama halnya dengan orang yang ngeyel. Sudah diberitahu tapi masih nekat. Takwilan dia, alasan-alasan dia, udur yang dia sampaikan tidak bisa diterima. Wal faqihul mufti fi hadhil mas'alati la budda ayyufarriqa bainal halaini. Dan seorang faqih, seorang mufti yang mengkaji masalah ini haruslah membedakan antara kedua kondisi ini. Harus, dia harus membedakan ketika mau menjatuhkan vonis dalam kondisi halul afiyah dan halul harbi tadi. Jangan disamakan, kecuali ya kecuali kalau mungkin memang betul negaranya negara yang betul-betul kafir, tidak ada syubhat bagi kaum muslimin di situ ya. Amerika, Australia, kebanyakan negara-negara Eropa ya. Kan sudah jelas memang penguasanya non-muslim, presidennya non-muslim, perdana menterinya non-muslim, ratu rajanya non-muslim, dan parlemennya juga mayoritas non-muslim. Undang-undangnya juga jelas bukan syariat Islam. Ini sudah sangat jelas, tidak hanya dengan bentuk kondisinya di negeri-negeri kaum muslimin yang persoalannya masih sama. Wallahu azza wa jalla a'lamu wa ahkam. Allah azza wa jalla yang lebih tahu dan lebih bijaksana. Wa hadzal ladzi yadhharu li. Inilah pendapat yang nampak kuat bagi saya. Wastafadnahu min mudzakarati masyayikhina. Dan inilah pendapat yang bisa kami simpulkan. Kami ambil kaidahnya dari muzakarah, dari berdialog, berdiskusi dengan para masyayikh kami. Wa ra'ainal adillata tadullu alaihi. Dan kami melihat dalil-dalil menunjukkan kepada pendapat ini. Wa tajtami'u fihi, dan berkumpul atas pendapat ini. Maksud beliau inilah pendapat yang nampaknya menurut kami lebih kuat, dalilnya lebih mengarah ke situ, dan ini juga yang bisa kami simpulkan dari muzakarah, dari berdiskusi, berdialog, bertanya jawab dengan para masyayikh mujahidin. Artinya ini bukan pendapat beliau pribadi, tapi sudah ada ulama-ulama yang lebih senior dari beliau, guru-guru beliau yang berpendapat begitu. Misalnya ya, sering kita bicarakan ya, bagaimana jamaah Islamiyah Mesir ya, pada masanya Syekh Umar Abdurrahman dengan buku resminya Al-Qawlul Qati' Biman Imtana'a Anisyara'i, menulis seperti itu, di mana mengambil kesimpulan sama Islamiyah, pemerintahnya pemerintahan murtad, kita perangi seperti perang lawan murtad, tapi dalam mengkafirkan setiap pribadi tentara dan polisinya perlu dikaji lebih jauh tentang syurut dan mawani'nya. Dan tentu ada beberapa ulama lainnya, misalnya tadi Syekh Abdul Azam dan lain sebagainya, yang tentunya mereka juga para ulama senior ya, tidak melakukan sembarang kajian, tapi sudah muzakarah dengan para ulama lainnya juga. Wa indi wa bihasbi tadribati bi sahatil amali islami wal jihadi, dan menurut saya dan berdasar pengalaman saya di medan dalam kancah amal islami, dalam kancah perjuangan Islam dan jihad, anna ahamma syai'in yang bagi tambihu alaihi wa taubihuhu, bahasanya perkara terpenting yang seyogyanya, yang selayaknya at-tambihu alaihi, kita memberikan peringatan, wa taubihu dan menjelaskannya, huwa adalah annan nasa yumkinu ayyak talifu fi hadil ahkami. Menurut saya dan berdasarkan pengalaman saya dalam kancah perjuangan Islam dan jihad, biasanya hal terpenting yang perlu diingatkan dan perlu dijelaskan adalah sesungguhnya manusia, masyarakat, para ulama dan kaum muslimin secara umum, yumkinu ayyakhtalifu fi hadhil ahkami, mereka mungkin saja, bisa saja berbeda pendapat dalam hukum-hukum seperti ini. Lakin ayat umma ahadun anna qawlahu wala siyama qawli man yukafirul jami'a bila istisna'in, akan tetapi jika ada seseorang yang mengklaim bahasanya pendapat dia, dalam burungnya apalagi pendapat orang yang mengkafirkan semuanya tanpa terkecuali, 100.000 ya 100.000 kafir semuanya dari A sampai Z-nya, dari jenderal bintang 4 sampai peradanya. Annahu huwal haqqu alladzi laisa ba'dahu illa dhalalu, akan tetapi barang siapa mengklaim, menyangka bahasanya pendapat dia, apalagi pendapat orang yang menyatakan semuanya dikafirkan tanpa terkuat kecuali, ya, barang siapa menyangka pendapat dia itu annahu wal haq, adalah pendapat yang benar, alladzi laisa ba'dahu illa dhalal, ya, di mana selain pendapat dia adalah sesat, wa annahu amrun maqtu'un bihi, dan bahasanya pendapat dia, kesimpulan yang dia ambil itu adalah perkara yang maktu'un bihi, perkara yang pasti, perkara yang qati, ma'lumun minad-dini bidharurah, termasuk perkara yang sudah pasti diketahui sebagai bagian dari ajaran Islam, sebagai perkara yang semua orang muslim awam maupun ulama tahu hukumnya, wa annahu mujabut tauhidi alladhi huwa diddu syirki wal kufri, dan bahasanya mengkafirkan semua tanpa terkecuali itu adalah konsekuensi dari tauhid, di mana lawannya adalah syirik dan kufur. Artinya kalau tidak mengkafirkan secara keseluruhan semuanya tanpa kecuali, berarti dia syirik atau musyrik. Wa anna mukhalifahu, dan bahasanya orang yang beda pendapat dengan dia, lam yuhaqqiqi tauhida, belumlah merealisasikan tauhid, wa lam yafhamhu, dan belum memahami tauhid, wa nahudzalika, dan lain sebagainya. Aqulu, saya katakan, ha inna haza wal jahlu wal dhalalu haqqan. Saya katakan justru pendapat seperti inilah yang al jahlu wal dhalal haqqan, yang sesungguhnya. Wa huwa syai'u ghairul maqbuli mimman sadara minhu, dan itu adalah pendapat yang tidak bisa diterima dari orang yang mengeluarkan pendapat tersebut. Maksudnya kalau menurut beliau dan pengalaman beliau di medan jihad, medan kancah amal islami, kalau disebutkan al-amal islami, ya, perjuangan Islam, tentunya di situ ada Hizbut Tahrir, ada Ikhwanul Muslimin, ada Jamaah Tabligh, ada tarbiyah yang tidak berpolitik, tidak berpolitik praktis, ya, tidak ikut parlemen dan sebagainya. Banyak kelompok umat Islam berbahasa pendapatnya, ada mujahidinnya juga. Menurut pengalaman beliau dan pendapat beliau, ya, kaum muslimin, para aktivis Islam sangat mungkin dalam hal seperti ini berbeda pendapat. Tapi yang keliru adalah ketika mengklaim atau menyangka bahwa pendapat dia yang mengkafirkan semuanya tanpa kecuali itu pendapat yang benar, selainnya pasti sesat. Pendapat dia itu perkara yang maklum, minaddin bidarurah, perkara yang semua orang awam maupun ulama tahu hukumnya. Itu adalah konsekuensi tauhid, ya. Siapa tidak berpendapat begitu berarti dia belum bertauhid dan sebagainya. Maka orang berpendapat begitu justru dia yang keliru. Fa inna hadhil masailah hiya bila syakkin masailu ijtihadiyatun. Karena sesungguhnya masalah-masalah ini tanpa diragukan lagi adalah masalah-masalah ijtihad. Mabnaha ala nazari wal istidlali, yang dibangun di atas dasar kajian dan penggalian dalil. Faya minal ilmil muktasabi bin nazari wal istidlal, maka dia termasuk ilmu al muktasabi bin nazari wal istidlal, yang diperoleh dengan cara melakukan kajian dan penggalian dalil, penyimpulan dalil. Sementara setiap kepala ulama itu tentu tidak sama dalam memahami dalil dan mencari dalil. Ada ulama menganggap ini dalilnya, ulama lain bukan, itu bukan dalilnya. Walaisat kullu suwariha wa furu'iha mimma huwa ma'lumun minaddini bidaruratil hukmu fiha. Dan tidak setiap bentuknya, tidak setiap cabang permasalahannya, mimma huwa ma'lumun minaddini bidaruratil al-hukmu fiha, termasuk dalam perkara yang hukumnya maklum minaddin bidarurah, perkara yang status hukumnya sudah dipahami oleh semua orang Islam, baik awamnya maupun ulamanya. Walidzalika nabbahna min qablu, oleh karena itu kami mengingatkan sebelumnya. Wazana ziduhu tawdihan fi mahalhi, dan kami akan menambahkan penjelasannya pada tempatnya nanti. Min hadhil adwibati insyaallah, dalam jawaban atas pertanyaan ini insyaallah. Alal khata'il kabiril ladzi waqa'a fihi sahibul jami'i fi talabil ilmi syarifi. Oleh karena itu sebelumnya kami telah mengingatkan kekeliruan besar yang terjatuh kepadanya penulis kitab al-jami' fi talabil ilmi asy-syarif. Wa huwa Syaikh Abdul Qadir ibn Abdul Aziz Ibnu Abdul Aziz faradallahu anhu, yaitu Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz faradallahu anhu, semoga Allah membebaskannya. Hina ja'ala taqfira man asmahu bi ansari tawaghitil murtaddina yauma hukman mujma'an alaihi ijma'an qathiyan. Ketika beliau menjadikan pengkafiran orang-orang yang beliau namakan ansarut tawaghit al-murtaddin pada hari ini sebagai hukman mujma'an alaihi, mengkafirkan mereka semua secara ta'yin itu sebagai hukum yang telah diijma', telah disepakati ijma'an qat'iyan, dengan ijma' yang qat'i. Yuk yakfuru mukhalifuhu au yukafiru mukhalifahu, yang dia mengkafirkan orang yang menyelisihnya. Au yukafaru mukhalifuhu, atau dikafirkan orang yang menyelisihnya. Kahukmi adba'i Musailamah al-Kadzabi alladzina ajma'a sahabatu ala taksirhim, seperti hukum para pengikut Musailamah al-Kadzab, nabi palsu yang para sahabat sepakat untuk mengkafirkan mereka. Pernah dibahasnya lebih jauh dalam kitab Syekh Abu Yahya Alibi rahimahullah, apa yang kemarin itu nadarat fil ijma'il qat'i. Fa inna hadza khata'un fahishun, sesungguhnya ini adalah kekeliruan yang fatal. Wa zillatun kabiratun, dan ketergelinciran yang besar. La budda min istimrari tambihi 'alaiha wa tahdhiri minha, harus terus menerus kita ingatkan dan kita memberikan tahdzir, peringatan untuk menjauhinya, mewaspadainya. Fa innahu lam yatafatton lil farqi bainal mas'alatain, karena sesungguhnya beliau Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu lam yatafatton, ya, belum cerdik, belum cerdas, belum mampu membedakan antara kedua masalah ini, yaitu masalah tadi halul afiyah, halul harbi, dan juga duhurul kufri au khafa'ihi, jelas dan samarnya kekafirannya, termasuk juga tadi ya, ini masalah ikhtilaf atau masalah yang mujma', yang diijma'i dan sebagainya. Wallahul muwaffiq, semoga Allah semata yang memberi taufik. Demikian yang kita bacakan pada malam hari ini. Yang lebih nyaman maaf, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.